matahari terbit, sang pagi sudah menanti. Orang di desa mulai bekerja di sawah dan ladang, mencangkul tidak berhenti. Bekerja giat sekali, tak kenal lelah sama sekali. Dalam panas hari, cangkul mencangkul terus, hingga tanahnya lembut. Kini tinggal menanam padi, jagung, kubis ataupun kangkung. Kalau senja sudah tiba, semua tinggalkan kerja. Sayup terdengar senandung malam, desa sepi tenteram. Cangkul mencangkul terus, hingga tanahnya lembut. Kini tinggal menanam padi, jagung, kubis ataupun kangkung. Kala senja sudah tiba, semua tinggalkan kerja. Sayup terdengar senandung malam, desa sepi tenteram.